أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebagaimana telah dijadwalkan, malam ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin untuk bisa kita jawab. Dari sekian pertanyaan yang terkumpul, bagaimana dengan atau hukum memakai sabun atau sampo yang mengandung wewangian? Sekaligus pertanyaan tentang apa hukum mandi di saat ihram. Jawabannya, mandi di saat kita muhrim, sebagai muhrim, diperbolehkan untuk mandi. Hanya saja penggunaan sabun, sampo dan yang semisalnya yang memang notabene mengandung wewangian, ya, dihindarkan pemakaian sabun, sampo dan yang semisalnya yang notabene atau hampir seluruhnya menggunakan wewangian. Kalau ada jenis sabun yang tidak memakai wewangian, maka boleh dipakai. Kalau ada jenis sabun yang tidak mengandung wewangian, maka dipersiapkan sejak di Indonesia. Tapi untuk hati-hati, sebaiknya dihindarkan. Kemudian apa pertanyaan berikutnya, apa ada kewajiban mandi sebelum melakukan haji? Kalau kewajiban tidak ada, tetapi disunnahkan pada dua tempat. Minimalnya ada dua tempat yang disunnahkan untuk mandi. Pertama, ketika mau pakai ihram di miqat, ya, setelah melakukan ketika sampai di miqat, maka kita mandi kemudian memakai baju ihram. Nah, dan diperbolehkan memakai wewangian selama dia belum mengucapkan niat. Dan wewangian yang boleh hanya untuk di badan tanpa pakaian, tidak boleh mengenai baju ihram. Sehingga jenis mandi yang ini hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Begitu juga yang kedua, tempat yang kedua yang disunnahkan untuk mandi adalah ketika memasuki Mekah. Nah, yang mandi boleh, tidak boleh badannya. Bagaimana sudah dijelaskan, setelah memakai baju ihram, dibolehkan seorang memakai minyak wangi selama, pertama syaratnya, belum mengucapkan niat ihram labbaik Allahumma umratan, atau di hari tarwiyah labbaik Allahumma hajjan. Nah, boleh memakai minyak wangi. Ya, syarat yang kedua, tidak boleh menyentuh pakaian ihram. Nah, tidak boleh menyentuh pakaian ihram. Kemudian mandi yang disunnahkan adalah ketika memasuki Mekah. Sebelum kita masuk Masjidil Haram, disunnahkan untuk mandi jika mampu. Tentunya hukumnya apa? Sunnah saja, bukan wajib. Nah, ini beberapa ketentuannya. Usahakan ketika mandi, ya, jangan terlalu keras di dalam menggosok rambut. Tetapi kalau terpaksa biasa saja dia menggosok, ada yang berjatuhan, maka yang seperti itu tidak tergolong pelanggaran. Nah, tidak tergolong pelanggaran. Dia mengusap kepalanya, tiba-tiba ada yang rontok rambutnya. Maka yang seperti ini tidak tergolong pelanggaran. Nah, biasa saja. Tata cara mandi sama, tidak seperti mandi junub, ya. Tidak harus didahului dengan wudu, biasa sebagaimana layaknya orang mandi. Nah, Bagi wanita Allah memposisikan haji sebagai jihad. Bagaimana sudah dipelajari? Pertanyaannya, lalu untuk pria sebagai apa? Ya sebagai haji. Nah, untuk pria tetap sebagai haji. Nah, jadi posisi haji yang dinilai oleh Allah sebagai jihad hanya khusus untuk wanita saja. Nah, pertanyaannya, di waktu memasuki Arafah, apa ada lafaz khusus atau niat khusus? Jawabannya tidak ada. Hanya sebatas terus kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya, zikir-zikir yang lainnya. Ada di beberapa buku panduan haji, setiap masuk Arafah, mau masuk Muzdalifah, ya, mau masuk Mina, doa-doa, berbagai macam doa. Semua itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tawaf ifadah, kemudian menginap di Mina pada tanggal 11, 12, 13. Apa masih ada larangan bagi orang yang sedang menginap di Mina? Di antaranya, apakah masih berlaku larangan mencampuri istri? Jawabannya, kalau sudah melakukan tawaf ifadah, maka halal semua perkara. Nah, halal semua perkara. Kalau sekedar melakukan jumrah, melempar jumratul aqabah, maka, atau jumratul aqabah dan menyembelih, sebagian ulama membolehkan semua perkara kecuali menggauli istri. Jadi pada tanggal 10 ada sekian perkara: jumratul aqabah, kemudian az-zabah, menyembelih, kemudian at-tahallul, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i. Ini semua boleh dibolak-balik, enggak ada masalah. Ya. Karena terjadi di masa Rasul, sebagian sahabat ada yang menyembelih dulu sebelum melakukan tahallul, sebelum melakukan jumratul aqabah. Ada yang tahallul dulu sebelum menyembelih. Nah, semua dijawab oleh Rasulullah, la haraj wa la haraj. Nggak ada masalah. Yang penting tanggal 10. Dimajukan atau dimundurkan boleh saja. Tetapi yang lebih baik secara tertib, ya, yang lebih baik yang dilakukan oleh Nabi, pertama adalah jumratul aqabah, kemudian dzabah, kemudian tahallul, kemudian tawaful ifadah, kemudian sa'i. Nah, jawabannya kalau sudah melakukan semua perkara ini tadi, boleh segala perkara termasuk menggauli istri. Nah, untuk hujjaj, kapan bertakbir id haji? Ya, untuk hujjaj khusus talbiyah. Ya, untuk hujjaj berbeda dengan selain hujjaj. Para jemaah haji mempunyai zikir khusus, yaitu apa? Talbiyah. Sebagaimana orang yang sholat id enggak perlu menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Nah, kemudian ada perkara yang perlu diingatkan terkait dengan tawaf. Setiap kita selesai tawaf pada putaran ketujuh dan hendak meninggalkan Ka'bah menuju ke Safa dan Marwah, baik mau minum air zam-zam ataukah tidak, maka diupayakan dia untuk memberikan salam kepada Al-Hajarul Aswad. Nah, dengan isyarah. Nah, dengan isyarah. Iya. Dabah itu kemungkinannya apa? Cukup berikan saja sama ahlinya. Nah, tentunya az-zabah atau penyembelian dam tamattu', ya, yang paling utama apabila disembelih sendiri dengan tata cara sama dengan hewan kurban, yaitu menghadap kiblat diletakkan kambing tersebut, ditidurkan pada samping kirinya sehingga samping kanannya berada di bagian atas, ya, kemudian diucapkan Bismillah Allahu Akbar. Nah, syarat-syaratnya sama dengan hewan kurban, umurnya, kondisinya. Nah, kalau dia mampu disembelih sendiri, tapi kalau tidak mampu maka diwakilkan di sana, ada pihak-pihak yang mewakilkan penyembelihan. Kemudian diusahakan dia bisa melihat sendiri, menyaksikan, ya, bukan karena tidak percaya mereka insya Allah menyembelihnya, tapi itu termasuk bagian daripada rangkaian ibadah penyembelihan, menyaksikan bagaimana darah ditumpahkan. Kemudian disunnahkan juga untuk memakan sebagian daripada dagingnya. Oh, ada yang merasa sudahlah biar buat sedekah semua, ya silahkan, tapi diantara sunnah memakan walaupun sedikit. Nah, berbeda dengan dam isa'ah. Dam isa'ah ini yang melakukan pelanggaran, ya, meninggalkan kewajiban, maka tidak boleh pemiliknya makan dagingnya, harus semuanya disedekahkan. Ya, harus semuanya disedekahkan. Nah, wallahu a'lam. Kapan kita mengambil batu kerikil dan berapa jumlahnya? Ada orang yang sudah siap-siap mengambil 70. Biasanya memberatkan dirinya seperti itu. Sudahlah, setiap mau melakukan, setiap hendak melakukan jumrah, dia mengambil di Mina. Tidak jauh dari tempat apa? Jumrah itu sudah ada batu. Dan biasanya yang sudah dibuang, ya, di yang sudah dilempar itu dikembalikan lagi, biasanya diambil. Tidak ada masalah menggunakan batu yang sudah digunakan oleh orang lain, ya, tidak harus dicuci dulu, ya, atau diusap dulu. Nah, di Mina ada sebagian orang batunya harus ditaruh di kain atau kantong putih, ya, dan semisalnya. Ini semua tidak ada contohnya, sehingga batu diambil sebagaimana sudah kita pelajari dalam perjalanan dari Muzdalifah menuju Mina, boleh kita bawa 7, ya. Kemudian boleh kita ambil di Mina. Nah, jadi tidak perlu repot-repot menyimpan batu. Bagaimana dengan sholat Id pada tanggal 10 Dzulhijjah? Kita tidak melakukan sholat Id. Jamaah haji mempunyai acara sendiri, yaitu seperti yang sudah kita sebutkan, Jumratul Aqabah, kemudian Az-Zabah, kemudian Tahallul, kemudian Tawaf Ifadah, dan As-Sa'i. Kemudian siap-siap menuju ke Mina untuk melakukan mabit di Mina. Mabit di Mina ada dua istilah. Apa yang dinamakan pertama An-Nafarul Awwal, yang kedua dengan An-Nafar As-Sani. Apa itu An-Nafar? An-Nafar dari kalimat Nafara, yakni pergi meninggalkan. Pergi meninggalkan, makna Nafara. An-Nafarul Awwal, yakni pergi meninggalkan Masyairul Haram, pergi meninggalkan Mina dan amalan-amalan di sana pada hari atau tanggal 12 apa? Dzulhijjah, hari kedua Tasyrik. Ini An-Nafarul Awwal. Jadi pada malam 11 dia nginap, ya, malam 12 dia nginap, maka tanggal 12-nya dia meninggalkan. Nah, dua malam. Ini dinamakan apa? An-Nafar Al-Awwal. An-Nafar Utsani sampai malam ke 13. Sampai malam ke 13 nginap di sana, tanggal 13 baru meninggalkan Mina. Ini An-Nafar Utsani. Nah, sampai malam 13 atau sampai tanggal 13? Sampai besoknya. Jadi malam 13 nginep lagi di Mina, tanggal 13 baru meninggalkan Mina. Ada satu hal yang perlu diingatkan. Seorang meniatkan An-Nafarul Awwal, yaitu sampai tanggal berapa? 12, ya? Tanggal 12. Ternyata tanggal 12 sudah siang, dia masih ada di Mina, terus tidak meninggalkan Mina sampai terbenam matahari. Maka pada saat itu dia harus melanjutkan nginep lagi, ya, melakukan An-Nafar Tsani. Kalau mau keluar sebelum. Iya, jadi kalau mau keluar sebelum terbenam matahari. Apa ada? Iya, wabar. Di Mina itu, ya amaliannya zikir itu. Iya. Doa, zikir, baca Quran, taklim. Nah, istirahat. Ya, silakan apa yang dia. Yang penting fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka dari itu seperti yang saya ingatkan tadi siang, butuhnya kita saling bekerja sama melakukan at-tawasi bil haqq dan at-tawasi bis sabr. Jangan sungkan-sungkan mengingatkan saudara kita, kita sering lupa. Kita ini manusia sering lupa. Nah, si fulan hanya ngobrol aja di situ. Cerita, "Oh iya kemarin itu di kampung anak ada gini, wah apa namanya, ada kecelakaan, lumpur lapindo, begini dan begitu." Sudahlah ya akhi, sekarang kita sedang haji, inti baca tahlil, inti baca tahmid, ya, talbiyah, baca Quran. Nah ini penting, saling mengingatkan. Begitu juga ketika tawaf, ketika kita bersama, ingatkan ya akhi, sudah baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah atau belum? Atau ada yang lupa belum melakukan al-ittiba. Iya, diingatkan ya akhi. Nah, ini penting. Apa yang sudah kita pelajari ini saling mengingatkan, karena di saat ramai seperti itu kita gampang terkecohkan, apa? Gampang teralihkan perhatian kita dari proses manasik. Ada orang Afrika, iya, lewat sebelah kita, akhirnya perhatian kita ke dia. Lupa mestinya sekarang kita sudah sampai Hajarul Aswad harus mengisyarat dan mengucapkan Allahu Akbar. Ada orang Syiah Iran, iya, sak macamnya dengan cara zikir yang berbeda dengan kita. Kita perhatiannya ngelihat ke dia. Ini sudah lewat antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, mestinya dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Banyak kejadian di situ, macam-macamnya orang dengan berbagai macam warna dan bahasa dan berbagai macam akidah. Nah, ana pernah waktu umroh kemarin duduk di hadapan Ka'bah. Lagi enak duduk di sini, ada orang tua. Satunya sebagian dari Syria, sebagian dari Iran. Lagi enak-enak saya berdoa apa? Ini lagi ngobrol. Kata yang orang Iran ini, Iran ya notabene apa? Syiah. Kata dia, "Kalau tidak kalau bukan karena adanya Fatimah binti Muhammad, maka dunia ini tidak ada." Tidak ada dunia. Wah, kalimat syirik. Akhirnya anak bangun, pindah. Ya. Ini kalau diingatkan perang ini nanti apa? Bisa berkelahi ya. Akhirnya sudahlah. Anak ingkari kemungkaran itu dengan kolbu dan meninggalkan tempat tersebut. Di musim haji lebih macam-macam lagi. Maka butuh kesabaran, ya, butuh saling mengingatkan. Nah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat melempar jumratu al-jamarat, baik jumratul aqabah ataupun jumratul ula, al-jumratul ula diberi nama juga al-jumratul sughra. Ya. Kalau jumratul aqabah diberi nama apa? Al-jumrah al-kubra. Nah. Jadi al-jumratul kubra atau jumratul aqabah, kemudian al-jumratul wusta, dan yang berikutnya al-jumratul ula atau as-sughra. Nah, pada hari ke-11, 12, 13 jumrah dimulai pada al-jumratul ula. Yang perlu diketahui di saat melempar jamarat itu tadi, kadang-kadang kita melempar keluar, enggak sampai, ya, atau kelewatan misalkan. Maka hal itu tidak terhitung, harus diulangi. Diulangi lagi. Melempar ternyata tidak sampai. Oleh karena itu kita harus apa? Perhatian. Jangan asal lempar Allahu Akbar, enggak perhatian. Allahu Akbar ternyata yang tadi enggak sampai. Mungkin ketika dia melempar ada tangannya orang di depan dia kena misalkan. Ya. Akhirnya jatuh tidak di kubangan yang disediakan. Maka itu tidak terhitung. Jadi dia harus mengulangi lemparan yang tadi. Maka dari itu, pertama, harus ada perhatian yang serius dari masing-masing kita. Yang kedua, kembali kepada ta'awun, kerjasama. Kalau ada saudara kita melempar ternyata tidak masuk, ingat kan ya akhi, tadi Anda melihat apa? Enggak masuk ke sana. Jangan kemudian kita enggak, sudah masuk, sudah, terima aja ya, lempar lagi. Ya. Selama teman kita ini yakin bahwa dia melihat batu kita tadi tidak masuk ke mana? Kubangan itu tadi, ya, langsung terima aja. Ya. Lempar lagi. Nah, dilempar lagi. Naam. Tafadhal. Pada kuartal pertama. Iya. Jika tidak sampai di Mina pada tanggal 10 sore, artinya kita sholat. Jadi kita selesai, tapi sampainya malam tertentu sampai ke Mina. Apakah tidak apa? Pada tanggal? Tanggal 10. Ada keharusan tanggal 11 malam tanggal 11 itu harus di Mina sebelum masuk tenggelam. Nampaknya begitu. Nah, jadi harus menyelesaikan tawaf ifadah sebelum matahari terbenam dan harus segera masuk ke Mina. Nah, insyaallah waktu mencukupi, insyaallah. Mungkin ada yang perlu diingatkan. Sebenarnya masih tersisa sekian hukum tentang masalah haji ini. Di antaranya ada beberapa larangan yang memang tidak boleh dilakukan sama sekali. Di antaranya memotong kuku ya, atau memotong rambut kepala maupun rambut yang lainnya di tubuh kita ya, tidak dibolehkan. Nah, kemudian membunuh binatang-binatang buruan ya, di Mekah. Dan hukum seputar ini memang sangat panjang sekali. Tapi insya Allah kita tidak melaluinya gitu ya. Melakukan hukumnya dari kapan? Dari sejak ihram pertama, umroh, sampai selesai umroh, tahallul. Maka boleh setelah itu mandi, memotong rambut, kemudian memotong kuku, memakai wangi-wangian, boleh. Pada hari ke-8 tarwiyah, kembali lagi hukum itu sebagai muhrim. Intinya selama dia muhrim dilarang melakukan hal-hal tersebut. Nah, apa ada orang dari tanggal 1 Zulhijjah? Oh, enggak. Itu bagi khusus bagi orang yang tidak haji berniat untuk memotong kurban ya. Dia sudah menentukan bahwa dia akan memotong kurban. Maka sejak awal tanggal 1 Zulhijjah dia dilarang untuk memotong kukunya atau rambutnya. Nah, jadi kalau ini lain lagi jamaah haji. Nah, nah, fadhil. Jadi untuk tabu itu hanya yang para hujan itu di sana saja. Untuk di selain di sana haji nggak menyembelih. Cukup yang di sana saja. Jadi nggak perlu nyembelih di Indonesia. Nggak. Yang ditinggal keluarganya ya sendiri. Iya. Maksudnya kena enggak yang di rumah gitu? Terkena apa? Bila sunnah ya, misalnya korban. Misalkan ayahnya naik haji. Iya. Di rumah anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tergolong orang yang mampu, maka dia harus menyembelih korban sendiri. Nah, kalau anak-anaknya tergolong orang mampu. Nah, tetap berlaku kepada mereka. Binatang yang tidak boleh dibunuh adalah pertama binatang buruan, ya, yang seperti kelinci, rusa dan yang semisalnya. Tapi bagaimana dengan binatang kayak semut? Tetap tidak boleh dibunuh. Cuma tidak ada fidyahnya, tidak ada damnya. Dilarang untuk dibunuh kecuali kalau binatang itu jenis-jenis binatang yang mengganggu, seperti ular, kalajengking, nyamuk misalkan. Yang seperti ini diperbolehkan kalau dia mengganggu. Nah, kalau sebenarnya masih kita temui ya jarang, sebenarnya itu hanya pembahasan-pembahasan fikih. Kalau di masa ini hewannya sudah lari dengan datangnya jemaah haji, jutaan orang ya sudah. Mungkin merpati yang agak hati-hati di sana. Merpati di Masjidil Haram khususnya itu lumayan banyak. Nah, merpati. Maka jangan sampai kita menyentuh, menyakiti mereka atau membunuh mereka. Tapi alhamdulillah lah, insya Allah jemaah haji enggak. Pohon tidak boleh memotong pohon-pohon di sana, pohon-pohon di Makkah, ya. Terkhusus yang di Masyairul Haram. Nah, di Arafah, di Musdalifah, kemudian di Mina, nah, dilarang untuk dipotong. Jangan karena iseng ada pohon kita apa patahkan ya, nggak boleh. Nah. Itu sudah terbebas dari larangan-larangan itu. Iya, betul. Tapi sisinya tadi juga disebutkan bahwa nanti di saat Jumat, saat ayam tasyrik, di situ juga ada larangan kalau berkata walaupun suku lebih dan. Tetap kalau larangan itu ya. Rafat. Iya, rafat tetap. Nah, walau rafat yang dimaksud di, apa namanya? Barakallahu fikum, yang tidak terkait dengan istri. Rafas itu kan luas sekali, baik dengan istri ataupun dengan yang lainnya. Nah, tetap dilarang rafas terhadap selain istrinya. Nah, sesama rijal misalnya, softo, ya, ucapan-ucapan yang membangkitkan syahwat tetap ditinggalkan, karena itu masih bagian daripada haji. Nah. Kalau dengan istri boleh. Nah, dengan istri boleh. Melempar jamrah pada tanggal 11, 12, 13 kapan dimulainya, Fikri? Hah? Mabruk. Kapan? Hah? Ya, tanggal 11, 12, 13. Al-Jamratul Ula wal-Wusta wal-Aqabah. Itu kapan dimulai, diizinkan untuk memulai melempar? Setelah terbit matahari. Nah, siapa yang bisa menjawab? Ahsan. Setelah tergelincir matahari setelah duhur. Nah, itu Jumratul Aqabah pada hari tanggal 10 setelah terbit matahari. Jadi dibedakan ya, ini sering mungkin terkecoh. Jumratul Aqabah pada tanggal 10 setelah kita pulang dari Muzdalifah itu dilakukan atau boleh dimulai setelah terbitnya matahari. Tetapi tanggal 11, 12, 13 ya, jamarat tanggal 11, 12, 13 baik Jamratul Ula ataupun Al-Wusta ataupun Al-Aqaba, Al-Kubra diizinkan sejak kapan? Tergelincirnya matahari. Nah, sampai terbenamnya matahari. Tetapi boleh juga dilakukan pada malam hari bagi yang terpaksa, dan boleh diwakilkan bagi orang-orang yang sakit atau tidak mampu, ibu-ibu, bapak-bapak yang tua, atau kalau kita sendiri sakit boleh diwakilkan. Nah. Tidak ada lafaz khusus. Nah, niat saja buatnya. Kalau keterangan di sini tidak dibatasi batasan akhir daripada melempar jamrah di malam hari. Ada satu hal yang perlu diingatkan dari melempar jamrah ini. Pada tanggal 11, 12, 13 kita akan melempar 3 jamarat ya. pada jamratul ula dan al-jumratul wusta kita disunnahkan setelah melempar untuk mundur sejenak sedikit ya dari keramaian itu, kemudian menghadap ke kiblat dan berdoa. Nah, di al-jumratul ula dan al-jumrah al-wusta disunnahkan mundur ya, supaya tidak mengganggu orang yang akan melempar. Setelah kita mundur, kemudian disunnahkan kita menghadap ke kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah 7 kali. Di jumratul ula selesai 7 kali mundur. Doa kepada Allah menghadap kiblat. Kemudian pindah setelah itu ke al-jumratul wusta. Selesai 7 kali mundur. Ya, ya mungkin mundurnya agak lumayan jauh karena banyak orang. Yang kosong, yang tenang. Nah, di, kemudian kita doa. Namun di jumratul aqabah begitu selesai langsung kita keluar. Jangan tinggal di situ. Tidak disunnahkan kita berdiri melakukan doa di mana? Di jumratul aqabah. Tanggal 11, 12 dan 13. Di saat ihram, apakah boleh bagi wanita memakai baju yang berwarna putih? Nah, ya sebaiknya tergantung warna putih itu warna menarik enggak kira-kira? Hah? Kira-kira warna putih warna menarik apa tidak? Menarik. Menarik kan? Iya. Sebaiknya berwarna gelap yang tidak mengandung unsur perhiasan. Bajunya putih tapi perhiasannya bordirnya ya pakai yang mahal, jangan. Jadi kepada kaum wanita hendaknya bertakwa kepada Allah, menghindarkan perkara-perkara yang berbau perhiasan walaupun itu baju ya. Warnanya hitam tapi masya Allah ya, di bagian lengannya ini ada bordiran warna emas. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga begitu. Jangan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah menyatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian wahai wanita bertabarruj, berdandan di luar rumah sebagaimana berdandannya atau mengikuti cara-cara orang-orang jahiliyah berdandan. Pakai emas gimana? Ya boleh pakai emas, cincin emas boleh, tapi harus disimpan. Tapi kalau gelang-gelang emas yang berbunyi kerincing kerincing, ya, mengeluarkan suara, maka itu tidak boleh, tidak dibenarkan. Ya. Maka hendaknya kepada kaum wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian harus ada ta'awun di antara wanita, saling mengingatkan, terkhusus di rombongan kita. Ya, saling mengingatkan dengan cara yang baik, cara yang sopan mengingatkannya, yang diingatkan mengucapkan terima kasih. Kalau menyembelih korban yakni dam tamattu'nya di Indonesia boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Itu hanya boleh di Makkah. Di Mina atau di daerah lain di Makkah. Tidak boleh di luar Makkah apalagi sampai di Indonesia. Di Madinah aja enggak boleh. Nah, nah, mungkin ada pertanyaan lain atau perlu yang diingatkan dari yang ada di kertas ini, mayoritasnya sudah terjawab, ada yang terulang. Nah, mungkin untuk kajian malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu kembali besok jam acara mulai kumpul jam 6. Jam 6. Nah, sawak intinya ngatur sudah. Nah, acara tausiah ya, dan acara manasik. Diharapkan untuk acara manasik kita kaum rijal segera menyelesaikan apa namanya secara bersama-sama. Jadi diharapkan semua berkumpul sehingga setelah itu bisa mengajarkan kepada para ummahat masing-masing mahramnya. Nah, diharapkan jam dimulainya manasik kepada seluruh rijal untuk hadir secara bersama-sama untuk segera melanjutkan dengan praktek bagi kaum wanita. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.